so yang yusun niki bedi habita tuli cinta lun batin won lagi bukan di separuh hati terharu. Haru diriku sejuk sampo lampuku tersanjung de aku terharu terharu. Indahnya cinta-cinta pertama rasa-rasa tak ingin lagi berpisah dua sama si dia. Semoga tanya dua bang beli sampai karu Rudi bahagia selamanya tuh dua. Terharu ku sayang lebih sampolang tulang tersanjung diriku terharu terharu terharu mendengar lebih jantung hati bahagia terasa terharu terharu. Baru pertama, kini ku rasa indahnya cinta-cinta pertama. Rasa-rasa tak ingin lagi berpisah dua sama si dia. Kamu kuman antara kau dan aku nun ikat dengan erat tak ku lepaskan lagi. Terharu lendengar lebih lancang tung hati bahagia terasa terharu terharu. Terharu ku sayang lebih sampolam tersanjung diriku terharu.